بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا نزل منزلا. والسنة النبوية جاءت بالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأن من جاء بهذا التعوذ العظيم المبارك فإنه يسلم في كل مكان ينزله إذا أتى بهذا التعوذ المبارك. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. قوله من نزل منزلا، هذا يتناول أيها الإخوة المستمعون الكرام كل منزل، سواء كان منزلا مؤقتا مثل مكان في البر يبيت فيه السائر، أو مثلا غرفة يستأجرها في فندق أو نحوه ليبيت فيها ليلة أو ليلتين، أو بيتا يستأجره ليسكنه شهورا أو بعض السنوات، أو كذلك بيتا يبني ويسكنه ليستقر فيه. فهذا الدعاء يتناول ذلك كله. في أول النزول يأتي بهذه الدعوة الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات. ومعنى أعوذ أي أعتصم وألتجأ مستعيدا بالله طالبا حمايته وحفظه. وقوله بكلمات الله التامات أي التي لا يلحقها نقص ولا يعتريها نقص، فهي كاملة لا نقص فيها، تامة لا خلل فيها. وقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا فيه الإرشاد إلى التعوذ بأسماء الله وصفاته، بدلا لما كان عليه أهل الجاهلية من التعوذ بالشياطين والالتجاء إليها، وهذا من الشرك الناقل من ملة الإسلام. وقوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، أي أن من قال هذه الكلمات حفظه الله سبحانه. وقوله شيء نكرة جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء كان، يعني سواء من الوحوش أو مثلا الشياطين أو العداء المعتدي من الإنس أو الهوام والدواب وأشياء من هذا القبيل. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله حتى يرتحل من منزله ذلك يفيد أن هذه الدعوة أو هذا التعوذ يحتاج أن يقوله في كل منزل، لا يكفي أن يقوله في منزل واحد بل يقوله في كل منزل. ومن القصص اللطيفة في هذا الباب قصة للقرطبي المفسر المعروف رحمه الله تعالى. يذكر رحمه الله أنه منذ سمع هذا الحديث وهو يعمل به، ويقول: مرة سكنت في منطقة بت فيها ليلة فلدغتني عقرب، يقول: فلما أصبحت تفكرت فإذا بي كنت قد نسيت أن أقول هذا الدعاء، وإلا يقول إنه واظب عليه من أول ما استمع إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para pemirsa Radio Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kita masuk kepada bab yang baru dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab ma yaqulu idza nazala manzilan, yaitu doa apa yang diucapkan oleh seorang yang tatkala singgah di suatu tempat, yaitu menempati suatu tempat. Sunnah Nabi menjelaskan bahwasanya seorang yang menempati suatu tempat atau singgah di suatu tempat, maka hendaknya dia berta'awudz, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatullahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, min syarri ma khalaq, dari segala keburukan makhluk-makhluk yang buruk. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, ya, maka dia akan selamat jika dia singgah di suatu tempat atau dia menempati suatu tempat, tentunya jika dia berta'awudz dengan doa yang penuh keberkahan ini. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah yaitu dari Khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anhuma. Khawlah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazila manzalan thumma qala a'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dhalik, rawahu Muslim. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata, barang siapa yang singgah di suatu tempat atau barang siapa yang menempati suatu tempat, kemudian dia berkata, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan, maka dia tidak akan mendapatkan kemudaratan dari apapun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan," barang siapa yang menempati suatu tempat. Ini mencakup seluruh tempat, ya. Apakah tempat yang kita akan tinggali, singgahi tersebut adalah tempat sementara, ya, seperti contohnya supir taksi atau supir mobil yang mungkin karena letih dia pun masuk di tengah jalan atau apa namanya di pinggir jalan atau di suatu tempat dia masuk di tanah yang lebar untuk istirahat, ya, atau misalnya tempat tersebut berupa kamar, ya, yang ada di hotel yang dia sewa misalnya untuk semalam atau dua malam, ya, maka hendaknya dia juga berdoa dengan doa ini. Atau mungkin dia menyewa suatu rumah, ya, dia sewa untuk dia tinggal beberapa bulan atau beberapa tahun, maka tatkala pertama kali dia menempati rumah ini, hendaknya dia berdoa dengan doa ini. Demikian juga, atau rumah yang dia bangun untuk dia tinggal selamanya, maka tatkala dia pertama kali masuk di rumah tersebut untuk dia tempati, maka hendaknya dia berdoa dengan doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Adapun makna dari doa ini, a'udzu artinya aqtasimu altaji'u, artinya aku berlindung, ya, aku apa namanya berlindung kepada Allah, mengharapkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Bikalimatillahit tammah, ya, dengan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, ya. Artinya kalimat-kalimat Allah tersebut tidak akan ditimpa dengan kekurangan. Sempurna kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kita berlindung dengan sifat-sifat Allah dalam hadis ini. Min syarri ma khalaq, dari aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan apa yang Allah ciptakan, yaitu dari kullu min syarri kulli makhlukin fihi syarr, yaitu dari keburukan seluruh makhluk Allah yang ada keburukannya. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian apa hasilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi. Maka ya, tidak akan dia diganggu dengan apapun, keburukan apapun. Dalam hadis ini, ya, ada arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat Allah. Jadi kalimatillahit tammah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebagai pengganti dari apa yang diucapkan oleh ahlul jahiliyah, di mana dahulu mereka berta'awudz, berlindung dengan syaitan, berlindung dengan jin. Dan ini merupakan kesyirikan yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Oleh karenanya, kita berlindung kepada Allah dengan kalimat sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik, yaitu dia tidak akan terkena ya gangguan apapun ya sampai dia pergi dari tempat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menjaga dia. Ya, dan gangguan tersebut umum, dia tidak akan terkena gangguan apapun, karena di sini kalimat syai'un, kalimat nakirah dalam konteks kalimat nafi ya. Artinya tidak ada satu pun yang akan mengganggu dia. Baik syaitan tidak akan mengganggu dia, ataukah hewan-hewan buas tidak akan mengganggunya, atau misalnya serangga-serangga yang mengganggu, yang berbisa tidak akan mengganggunya ya. Dan ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, man nazila manzilan, barang siapa yang menempati suatu tempat, ini menunjukkan bahwa setiap kali seorang menempati suatu tempat, maka dia butuh untuk mengucapkan doa ini setiap dia menempati suatu tempat. Oleh karenanya ada satu kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Mufassir yang ma'ruf, yang masyhur ya, bahwasanya dia mengatakan semenjak dia mendengarkan hadis ini, maka dia selalu mengamalkan hadis ini. Namun satu hari dia mengatakan, saya tinggal di suatu tempat, suatu daerah ya, saya tidur di situ, ternyata saya disengat oleh kalajengking. Kemudian saya berpikir, apa sebabnya saya disengat oleh kalajengking? Ternyata saya lupa. Ternyata pada waktu saya menempati tempat tersebut, saya lupa membaca doa yang penuh berkah ini. Thumma awrada al-musannif rahimahullahu ta'ala haditha Ibn Umar radhiyallahu anhuma قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك أعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد رواه أبو داود والأسود الشخص قال الخطابي وساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض قال والبلد من الأرض ما كان مأوى الحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل قال ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس وما ولد الشياطين وهذا الحديث وقد رواه أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن فيه ذكر هذه الدعوة التي فيها التعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر احتوت عليه الأرض لأنه يقول في هذا الدعاء من شرك أي شر الأرض وشر ما فيك أي كل شر احتوت عليه الأرض وكذلك شر كل ما يدب الأرض أي من حيوانات وهوام وسباع وغير ذلك من الأشياء التي تدب على الأرض كذلك التعوذ من أسد وأسود والأسد الحيوان المعروف والمراد جميع السباع والأسود الشخص كما قال أي كل شخص يعني يخشى الإنسان على نفسه منه وقوله ومن الحية والعقرب الحية معروفة والعقرب أيضا معروف ومن ساكن البلد أي ما يكون في البلد من شياطين أو نحو ذلك ووالد وما ولد فسره النووي رحمه الله فيما نقله عن بعض أهل العلم أنه يحتمل أن يكون الوالد إبليس وما ولد الشياطين وأن المقصود بذلك إبليس وجنوده وهذا الحديث من حيث الإسناد حديث ضعيف فيه من هو متكلم فيه حديث من حيث الإسناد حديث ضعيف فيه من هو متكلم فيه ولهذا إنما يعمل بالحديث المتقدم وهو في صحيح مسلم والله أعلم Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, hadis kedua dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersafar maka dan dia datang di malam hari, maka dia pun berkata, ya ardu rabbi wa rabbuki Allah, wahai bumi, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. A'udzu billahi min syarriki, aku berlindung kepada engkau, aku berlindung kepada Allah dari keburukanmu, wahai bumi. Wa syarri ma fiki, dan aku berlindung kepada Allah dari keburukan yang ada pada dirimu, wahai bumi. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan juga aku berlindung dari keburukan apa yang diciptakan pada engkau, wahai bumi. Wa syarri ma yadibbu alaiki, dan aku berlindung kepada keburukan hewan-hewan yang berjalan di atasmu. A'udzu billahi min syarri asadin wa aswadin, aku berlindung kepada Allah dari keburukan singa dan manusia. Wa minal hayyati wal aqrab, dari keburukan ular dan kalajengking. Wa min sakinil balad, dan dari orang-orang yang tinggal di daerah ini, ya. Wa min walidin wa mawalad, dan dari yang melahirkan dan apa yang dari ayah dan apa yang dilahirkannya, ya, dari bapak dan apa yang dilahirkannya. Nanti akan dijelaskan makna dari kalimat ini semua. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna kalimat-kalimat yang asing dari hadis ini. Al-Aswad, ya, tadi disebutkan, aku berlindung kepada engkau dari Asad dan Aswad. Adapun Asad, ya, kita tahu yaitu singa. Adapun Al-Aswad artinya syakhs, yaitu orang. Kemudian Al-Khattabi berkata, wasakinil balad, dan penghuni negeri, yaitu maksudnya di sini karena Nabi berlindung dari dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari penghuni negeri. Maksudnya kata Al-Khattabi adalah jin, dan jin yaitu mereka lah yang menempati, yang tinggal di bumi. Kemudian wal balad min al-ard, adapun negeri dari yang ada di bumi, yaitu tempat yang merupakan tempat tinggal hewan-hewan, meskipun tidak ada bangunan di atasnya, tidak ada rumah-rumahnya. Kemudian bisa jadi yang dimaksud dengan al-walid, aku berlindung kepada bapak dan anaknya, al-walid maksudnya adalah iblis. Adapun anak-anaknya maksudnya syayatin. Ya. Ini penjelasan dari Al-Imam Nawawi rahimahullah. Para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitabnya, yaitu kitab Sunan Abu Dawud. Kemudian dalam hadis ini disebutkan tentang doa-doa yang dalam doa tersebut ada sikap berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segala keburukan yang ada di atas muka bumi, dari segala keburukan yang dibawa oleh bumi. Dalam hadis ini disebutkan Nabi SAW mengatakan, A'udzu billahi min syarriki, aku berlindung kepada engkau wahai bumi, yaitu keburukan yang dibawa oleh bumi. Wa syarri ma fiki, dan keburukan yang ada di atas bumi. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan aku berlindung kepada keburukan yang diciptakan pada engkau wahai bumi. Ini semua keburukan-keburukan yang ada di bumi, Rasulullah SAW minta berlindung darinya. Termasuk wa syarri ma yadibbu alaiki, dan termasuk hewan-hewan yang mengganggu seperti hawam atau siba, hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang lainnya, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW berlindung dari asad. Asad adalah singa, namun yang maksud di sini adalah singa dan sejenisnya, itu hewan-hewan buas. Kemudian juga al-aswad, Rasulullah SAW berlindung daripada aswad, dan aswad maksudnya adalah seluruh manusia yang dikhawatirkan bisa mengganggu, ya, karena manusia ada yang buruk, ada manusia yang baik. Jadi sini berlindung kepada seluruh manusia yang buruk yang dikhawatirkan bisa memberi gangguan. Al-hayat wal-aqrab, dan juga Rasulullah SAW berlindung dari ular dan dari kalajengking. Dan berlindung dari penduduk negeri. Penduduk negeri maksudnya adalah syaitan. Dan berlindung dari walidin wa mawalad, dari bapak dan anak-anaknya, maksudnya dari iblis dan anak buahnya dan pasukan-pasukannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini kalau ditinjau dari sisi sanad, maka hadisnya lemah. Karena dalam sanadnya ada perawi yang dibincangkan oleh para ulama. Oleh karenanya kita mengamalkan hadis yang tadi yang telah kita sebutkan di awal, hadis yang sahih riwayatkan Imam Muslim. Kalau seorang menempati suatu tempat, maka hendaknya dia membaca doa, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qala rahimahullah ta'ala, babun istihbab ta'jil musafir ar-ruju' ila ahli إذا قضى حاجته. وهذا الباب فيه أدب من آداب السفر، ألا وهو أن السفر فيه اغتراب وبعد عن الأولاد وغياب عن مصالح الإنسان وأموره في بلده. فالأصل أن المسافر سافر لحاجة ولقضاء أمر ما، فينبغي عليه عندما ينتهي الأمر أن يرجع ويبادر إلى الرجوع فور انقضاء حاجته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. متفق عليه. ومعنى نهمته أي مقصوده من السفر. قوله السفر قطعة من العذاب أي جزء من العذاب، والمراد بالعذاب هنا ليس العقوبة، لأن السفر قد يكون سفرا سفر طاعة وعبادة ليس فيه إلا الأجر والمثوبة، لكن المراد بالعذاب ما يحصل للإنسان من ألم الغربة والتعب والركوب والارتحال فالسفر قطعة من العذاب بهذا الاعتبار. وأيضا باعتبار ما ذكر أيضا في الحديث في قوله يمنع أحدكم طعامه، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه. والمنع هنا ليس المراد منعا كاملا، لكنه لا يهنأ الإنسان بالطعام أو الشراب أو النوم لاغترابه والمشقة التي تحصل له في السفر وخروجه عن معتاده ومألوفه في فراشه وطعامه وشرابه. ولهذا قال: فإذا قضى أحدكم نهمته أي حاجته ومقصوده من السفر فليعجل إلى أهله، أي بالرجوع إلى أهله. وأيضا الرجوع إلى الأهل لأن الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فما ينبغي أن يغيب عنهم تاركا للبيت الذي هو مسؤول عنه، فإذا قضى حاجته ومصلحته فليبادر للرجوع إلى بيته لمتابعة أمور البيت والعناية بالأولاد والقيام بهذه المسؤولية العظيمة التي يسأله الله سبحانه وتعالى عنها يوم القيامة، بخلاف من لا يلقي بالا لبيته ولا يهتم بأولاده ولا بأسرته ويذهب هنا وهناك ولا يبالي بهذا الأمر. والحديث جاء بالتعجيل إلى الأهل فورا قضاء الإنسان مصلحته وحاجته. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab istihbabu ta'jilil musafir fi ruju' ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab tentang disunahkan seorang yang sedang bersafar segera kembali ke keluarganya jika dia sudah selesai dari urusannya. Kemudian dalam hadis ini dibawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-safaru qita'atun minal azab, bahwasanya safar merupakan salah satu potongan dari azab. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu, karena safar menghalangi salah seorang dari kalian dari makanannya, menghalangi makanannya, menghalangi minumannya, menghalangi tidurnya. Fa idza qada ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi, jika salah seorang dari kalian telah selesai dari tujuan safarnya, dari kebutuhan safarnya, maka hendaknya dia segera kembali ke keluarganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bab ini diajarkan tentang salah satu adab dari adab-adab safar, ya, yaitu segera kembali ke keluarga jika selesai dari safar. Kenapa? Karena tatkala seorang bersafar, maka dia akan terasa asing, dia jauh dari keluarganya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari kerabatnya, jauh dari hal-hal yang bisa mendatangkan kemaslahatannya, ya. Dan asalnya, ya, bahwasanya safar, seorang bersafar dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Dia punya sesuatu yang ingin dia kerjakan sehingga dia harus bersafar. Dia punya tujuan safar, dia punya haji yang harus dia tunaikan sehingga dia harus bersafar. Oleh karena jika seorang telah selesai dari tujuan safarnya, maka hendaknya dia segera kembali, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa idza qada ahadukum nahmatahu, yaitu jika salah seorang telah selesai dari tujuan dia bersafar, maka hendaknya dia segera kembali kepada keluarganya, kembali kepada anak-anaknya, ke rumahnya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qita'atun minal adzab, safar adalah bagian daripada azab, ya, potongan dari azab. Yang dimaksud dengan azab di sini bukanlah hukuman, ya, bukanlah azab artinya karena berdosa sehingga dia diazab dengan disafar, tidak. Tetapi maksudnya, tatkala seorang bersafar, maka dia akan mendapati perkara-perkara yang menyulitkan, ya. Ya, perkara-perkara yang menyulitkan. Kenapa? Karena terkadang safar semuanya isinya ketaatan. Orang bersafar misalnya melaksanakan ibadah, safarnya ketaatan dan setiap langkah yang dia kerjakan dia dapat pahala. Ya, oleh karenanya maksud azab dalam safar adalah azab, bukan berarti dia dapat dosa, karena sebagian safar merupakan ketaatan murni. Tetapi maksudnya adalah kesulitan yang dia hadapi, ya, kepedihan yang dia hadapi. Misalnya dia harus naik kendaraan repot, dia harus mengangkat barang, kemudian dia terasing jauh dari istrinya, jauh dari anak-anaknya. Ini semua merupakan kesulitan yang dia rasakan dalam tatkala sedang bersafar. Demikian juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya safar merupakan bagian daripada azab atau potongan dari azab, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Safar itu bisa menghalangi seorang dari makanannya, dari minumannya, dari tidurnya. Yang dimaksud dengan menghalangi seorang di sini bukan menghalangi secara sempurna, artinya seorang bukan berarti seorang tatkala safar tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak. Dia makan, dia minum, dia tidur. Akan tetapi minumnya tidak seperti biasa. Makanannya tidak seperti tatkala dia di rumah. Ya, dia mungkin makanan-makanan yang tidak seperti biasa dia makan, tidurnya pun demikian, ya. Tidak seperti biasa di rumah tidur dengan pulasnya. Namanya orang safar pasti mengalami kesulitan. Ya, makanan tidak seperti yang biasa dia makan, minuman tidak seperti yang biasa dia minum, dan tidurnya pun tidak biasa dia minum. Dari sisi ini, maka safar itu seakan-akan azab. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan setelah dia menyelesaikan tugasnya atau tujuan safarnya, falyu ajil ila ahlihi, maka hendaknya dia segera kembali ke keluarganya. Kenapa? Karena seorang lelaki adalah ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dia adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap apa yang terjadi di rumahnya. Maka tidak pantas bagi dia untuk sengaja meninggalkan rumahnya kalau tidak ada tujuan. Ya? Ya, dia adalah seorang yang harus pulang segera ke rumah, kemudian harus mengikuti, memperhatikan apa yang ada di rumah. Ya, istrinya adalah tanggung jawab dia, anak-anaknya adalah tanggung jawab dia, dia harus beri perhatian terhadap istrinya, mendidik anak-anaknya, dan dia harus menjalankan tanggung jawab amanah yang Allah bebankan kepada dia. Dan dia yakin bahwasanya Allah akan bertanya kepada dia pada hari kiamat. Oleh karenanya, jika dia sudah selesai safar, maka segera kembali untuk melaksanakan kewajibannya di rumah. Berbeda dengan orang yang tidak peduli dengan kondisi rumahnya. Dia tidak peduli, dia safar ke sana, safar ke sini, ninggalin rumah, ninggalin anak-anak. Dia tidak merasa bahwasanya dia itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat tentang kondisi rumah anak dan istrinya. Qala rahimahullahu ta'ala, babun istihbabul qudum ala ahlihi naharan وكراهته في الليل لغير حاجة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا، متفق عليه. قال وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية، متفق عليه. هذه الترجمة معاشر المستمعين فيها أدب من آداب السفر المهمة بينه نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ألا وهو أن المسافر إذا أطال السفر فإنه لا يدخل على أهله ليلا، لا يدخل على أهله ليلا. وجاء في بعض الأحاديث ما يوضح السبب في النهي عن الدخول حتى لا يجد عندما يدخل شيئا ينفره من أهله، بحيث لا تكون متهيئة له، حتى لا تكون زوجته متهيئة له، متمشطة متجملة، ولهذا قال في الحديث كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. فإذا جاء في الليل وبغتهم ليلا قد لا يجد من التهيئ ونحو ذلك ما يبتغيه، ولهذا كان كما جاء في الحديث يأتي أهله عليه الصلاة والسلام غدوة أو عشية. لكن إذا كما هو الواقع الآن في هذا الزمان من حيث توفر وسائل الاتصال وبلغهم تحديدا متى سيصل في أي ساعة، كان يقول الحادي عشر ليلا الثاني عشر ليلا ويحدد لهم الوقت ويعرفون مجيئه حتى لو كان بعد طول الغيبة، فإن مجيئه حينئذ لا يكون على غرة، فتتمكن الزوجة من التأهب والتزين والاستعداد، وإذا دخل لا يجد ما يكره أو تنفر منه نفسه. ففي مثل هذا لا حرج عليه أن يدخل على أهله في أي ساعة شاءها عند وصوله من ليل أو نهار، لأن هذا الدخول لا يعتبر مفاجئا ولا يعتبر على غرة، وتتمكن فيه المرأة من التهيؤ والاستعداد. Para pendengar di Rojak dan para pemirsa Rojak TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pada bab berikutnya. Bab istihbabul kudum ala ahlihi naharan wa karahatuhu fil lail li ghairi hajah. Yaitu bab disunahkan seorang tatkala datang dari safar, dia menemui keluarganya di rumahnya tatkala siang hari. Disunahkan untuk datang pulang siang hari. Dan dibenci jika datang di malam hari. Kalau tidak ada hajah ya, kecuali kalau ada hajah. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi membawakan hadis-hadis berikut ini. Yang pertama dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza atala ahadukumul ghaiba fala yatruqanna ahlahu lailan." Jika salah seorang dari kalian bersafar lama meninggalkan keluarganya, maka jangan sekali-kali dia masuk di rumahnya di malam hari. Jangan dia mengetuk pintu di malam hari, yaitu jangan dia pulang di malam hari. Dalam riwayat Rasulullah SAW melarang seorang pulang di malam hari di keluarganya, pulang dari safar maksudnya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah SAW la yatruku ahlahu lailan wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiyatan. Rasulullah SAW tidak pulang ke rumahnya di malam hari, tetapi Rasulullah SAW pulang dari safar ke rumahnya tatkala di awal di pagi hari atau di sore hari. Ya, di sini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. At-turuq, kata Imam Nawawi, at-turuq artinya al-maji'u fil lail, yaitu datang di malam hari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang salah satu adab dari adab-adab safar yang penting. Dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang yang bersafar jika dia meninggalkan keluarganya, maka janganlah dia pulang ke rumahnya di malam hari, tetapi hendaknya dia pulang di siang hari atau di sore hari atau di pagi hari. Ya, kenapa? Karena jangan sampai dia pulang ke rumahnya dalam kondisi tiba-tiba di malam hari sementara sang istri tidak memiliki persiapan untuk menyambutnya. Ya. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya agar seorang wanita yang ditinggal lama oleh suaminya bersiap-siap untuk menyambut suaminya, kaitas tamtashid asyaithah wa tastahid al-mughibah, kata Nabi SAW, agar seorang wanita yang rambutnya lagi tidak teratur bisa menyisir rambutnya supaya bisa menyambut suaminya. Demikian juga seorang wanita yang mungkin belum mencukur rambut kemaluannya atau rambut-rambut yang ada di badan yang perlu dia cukur, maka bisa dia bersihkan untuk menyambut suaminya. Oleh karenanya Nabi SAW kalau pulang dari safarnya, beliau pulang di pagi hari atau di sore hari. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pulang di waktu yang mengagetkan sehingga istri tidak punya persiapan untuk menyambut suaminya. Akan tapi kenyataan yang ada sekarang ya, tatkala sarana-sarana informasi, sarana-sarana perhubungan begitu sangat mudah ya, ada telepon, ada yang lainnya. Maka seorang tatkala pulang, dia bisa memberitahu keluarganya meskipun di malam hari. Dia bilang saya pulang jam 11 malam atau saya pulang jam 12 malam ya. sehingga istrinya bisa persiapan. Dia telepon misalnya jam 8 suruh siap-siap, dia persiap, istrinya bisa siap-siap. Sehingga kalau kondisinya seperti sekarang, maka tidak mengapa seorang pulang di rumahnya di malam hari, meskipun malam hari, di waktu kapanpun, di siang hari atau di malam hari, tapi dia hendaknya memberitahukan istrinya. Hendaknya memberitahukan istrinya agar istrinya persiapan untuk menyambut kedatangan suaminya dari safar yang jauh tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala babun ma yaqul idza raja'a wa idza ra'a baldatah. فيها حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. وعن أنس قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة، رواه مسلم. هذه الكلمات العظيمة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون يسرع أن يقولها المسافر إذا قفل في البلد الذي ذهب إليه، إذا تحرك راجعا إلى بلده، وأيضا يقولها إذا أقبل على البلد ورأى بلدته. إذا رأى بلدته ورأى جدران بلدته فإنه يشرع له أن يقول هذه الكلمات. وسبق شرح معناها آيبون أي راجعون إلى الله سبحانه وتعالى بفعل أوامر، تائبون أي مما ارتكبناه من ذنوب وخطايا، عابدون لله سبحانه وتعالى، لربنا حامدون أي على نعمه ومننه وعلى أسمائه وصفاته. Kemudian bab berikutnya, bab ma yakulu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu. Apa yang diucapkan oleh seorang musafir jika dia balik dari safarnya dan dia jika dia melihat negerinya atau kampungnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam bab ini ada sebuah hadis dari Ibnu Umar yang telah lalu disebutkan dalam bab takbir al-musafir, yaitu seorang musafir bertakbir jika dia naik di tempat yang tinggi. Kemudian juga ada hadis Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pulang dari safar, hatta idza kunna bi dhahril Madinah, sampai tatkala kami tiba di suatu tempat yang situ sudah kelihatan kota Madinah. Maka Nabi berkata, ayibun, ta'ibun, kami kembali, kami bertobat, abidun, kami beribadah kepada Allah, li rabbina hamidun, dan kami memuji Rabb kami. Falam yazal yakulu dhalik hatta qadimna al-Madinah. Rasulullah SAW mengulang-ulangi perkataan tersebut sampai kami masuk di kota Madinah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis ini dijelaskan bahwasanya seorang mengucapkan doa ini, ada ini kalimat-kalimat yang agung, yaitu ayibun, ta'ibun, dan seterusnya. Ini diucapkan dalam dua kondisi. Kondisi pertama, jika seorang pulang dari keluar dari kota yang kota tatkala dia ingin balik. Jadi misalnya dia pergi dari Jakarta ke Bandung, kemudian dia ingin pulang keluar dari Bandung balik ke Jakarta. Begitu keluar dari Bandung, maka dia mengucapkan doa ini, ayibun, ta'ibun, abidun. Kemudian kapan dia mengucapkan lagi doa ini? Tatkala dia sudah mulai masuk di kota Jakarta, sudah mulai kelihatan dinding-dinding kampungnya, maka dia ucapkan lagi doa tersebut. Oleh karenanya diucapkan di dua tempat, tatkala keluar dari kota tujuan, kemudian tatkala sampai pada kota dia tempat tinggalnya, tatkala dia pulang. Adapun kalimat ayibun, ta'ibun, ya, sebagaimana telah lalu penjelasannya, ayibun artinya kami kembali Allah, ya, menjalankan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Ta'ibun, kami bertobat kepada Engkau ya Allah dari dosa-dosa yang kami lakukan. Abidun, kami beribadah hanya kepada Engkau ya Allah. Li Rabbina hamidun, kami memuji Engkau ya Allah, ya, karena nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan juga karena keindahan sifat-sifat dan nama-nama Engkau ya Allah. Qala rahimahullahu ta'ala babun istihbab ibtida' al-qadim bil masjid الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، متفق عليه. وهذه من السنن العظيمة التي يشرع للمسافر أول ما يصل إلى بلده أن يذهب إلى المسجد الذي إلى جوار بيته والذي دائما يصلي فيه الصلوات، فيبدأ به قبل أن يذهب إلى البيت ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. فيها صلته بالله وفيها المبادرة إلى شكر الله عز وجل عند الوصول من السفر من مقدمة مقدما الصلة بالله والعباد والعبادة له على الصلة بالمخلوقين. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه سنة مؤكدة فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وحث عليها كما جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر رضي الله عنه أدخلت المسجد وصليت؟ قال لا. قال ادخل المسجد وصلي ركعتين. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab disunahkan seorang yang datang dari safar untuk pergi ke masjid di kampungnya, masjid tetangganya, artinya masjid yang ada di kampungnya, dan sholat di masjid tersebut 2 rakaat. Ya. Hadis yang dalam bab ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pulang dari safar maka yang pertama beliau lakukan adalah pergi ke masjid kemudian beliau salat 2 rakaat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sunnah yang agung. Seorang tatkala pulang dari safar maka hendaknya dia pergi ke masjid kampungnya yang biasa dia salat 5 waktu di situ, ya, masjid yang biasa dia salat waktu di situ, maka dia salat ke situ sebelum dia bertemu dengan orang-orang kampung yang lainnya. Kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, dan ini menunjukkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan bentuk bersegera untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sudah alhamdulillah dimudahkan oleh Allah pulang kampung? Pertama dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan salat 2 rakaat di masjid kampungnya. Dan dia mendahulukan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebelum menjalin hubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebelum dia ketemu kerabatnya, sebelum dia ketemu orang kampung situ, segera dia pertama kali salat menjalin hubungan dengan Allah, baru kemudian dia menjalin hubungan dengan manusia-manusia yang kerabatnya atau orang kampung di situ. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwasanya salat 2 rakaat sepulang dari safar ini merupakan sunnah yang sangat ditekankan karena dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Jabir, ya, wahai Jabir, adakhalta al-masjid wa salaita fihi? Apa engkau sudah masuk masjid dan salat? Kata Jabir, belum. Kata Rasulullah SAW, udkhul masjid wa salli fihi. Masuklah engkau ke dalam masjid dan salatlah. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memberi motivasi kepada Jabir untuk salat dulu sebelum bertemu dengan kerabat dan keluarga. Qala rahimahullah ta'ala babun tahrimu safar al-mar'ah wahdaha, wa hadha akhir al-abwab المتعلقة بآداب السفر. وهذه الترجمة فيها تحريم سفر المرأة وحدها أي بدون محرم. وأورد حديثين، الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وقوله لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، ذكر الله الإيمان بالله لأن الله هو المقصود المعبود، واليوم الآخر لأنه دار الجزاء والحساب. وقوله لا يحل امرأة يتناول المرأة الكبيرة والصغيرة، ويتناول المرأة سواء كانت وحدها أو مجموعة من النساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل امرأة، فيشمل ذلك كله، وهذا فيه اشتراط وجود المحرم لسفر المرأة أي سفر كان، سواء كان للحج أو العمرة كما سيأتي، أو سفر تجارة، أو سفر زيارة للأقارب، أو سفر علاج أو غير ذلك، لا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا ليس من التشديد على المرأة والتضييق عليها، بل من باب إكرامها وصيانتها والعمل على حفظها وإبعادها عن شر من يفكر في الاعتداء عليها. والواجب على المرأة المسلمة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحرص على لزوم شرعه وأن تعلم أن أحكام الله سبحانه وتعالى المتعلقة بها والمختصة بها ليس فيها إلا الخير للمرأة والصلاح والفلاح لها في الدنيا والآخرة. Kemudian kita sampai pada bab yang terakhir dari bab-bab yang berkaitan dengan adab-adab safar, yaitu bab tahrimu safaril mar'ati wahdaha, bab diharamkannya wanita bersafar sendirian. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dua hadis. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafiru masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram 'alayha. Tidak halal bagi seorang wanita untuk yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan hari pembalasan untuk bersafar dengan jarak safar sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini penjelasan tentang haramnya ya seorang wanita bersafar sendirian tanpa ada mahram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahil, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan Allah dan hari akhirat? Karena Allah adalah al-ma'bud yang disembah, yang al-maksud, yang kita tujui. Dan hari akhirat disebutkan oleh Nabi di sini, wanita yang beriman kepada hari akhirat tidak boleh bersafar tanpa mahram. Karena hari akhirat adalah hari pembalasan. Darul jazak, hari pembalasan. Oleh karena diingatkan oleh Nabi SAW. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar dengan jarak safar sehari semalam. Kecuali dengan mahram. Kalimat imra'ah di sini tidak halal bagi seorang wanita ini mencakup siapa saja, wanita siapa saja. Apakah wanita yang sudah tua atau wanita yang masih muda ya, atau wanita siapa saja tidak boleh bersafar kecuali dengan mahramnya. Kecuali dengan mahramnya. Mungkin juga wanita yang mungkin sendirian atau wanita dalam keadaan majmu'ah dalam kelompok ini juga tidak boleh. Pokoknya harus dengan mahram. Demikian juga safarnya umum, safar apa saja. Apakah safarnya karena ingin berdagang, atau safarnya karena ingin berobat, atau safarnya karena ingin haji, atau safarnya karena ingin umrah, maka harus dengan mahram. Dan ingatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat yang Allah turunkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah di situ ada bentuk sikap keras kepada para wanita, tidak. Justru ini adalah bentuk pemuliaan terhadap para wanita. Agar para wanita terjaga, harus ada mahram yang menjaganya. Jangan sampai dia diganggu dengan orang lain yang punya keinginan jahat pada wanita tersebut. Ya, oleh karenanya wajib bagi seorang wanita yang muslimah hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini bahwasanya hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah diturunkan kecuali demi untuk kemaslahatan sang wanita, kemaslahatan dan kebaikan sang wanita baik di dunia maupun agar dia mendapatkan keberuntungan di akhirat. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه وهذا كله كما سبق من الصيانة والرعاية للمرأة والحفظ لها وقوله لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم هذا في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية لأن في ذلك مفاسد عظيمة جدا على المرأة والرجل على حد سواء وكذلك تحريم سفر المرأة مع غير ذي محرم لها وحتى لو كان السفر حجا أو عمرة أو نحو ذلك فإنه لا يجوز لها ذلك فهذا الأمر فيه من الخطورة ما فيه وفيه من مضرة ما فيه والشريعة الإسلامية لا تأتي بالنهي إلا لما فيه من المضرة والمفسدة فإن الله لا يأمر عباده إلا بما فيه فلاحهم وسعادتهم ولا ينهاهم إلا عن ما فيه الشر والضرر عليهم في الدنيا والآخرة والواجب أن تتلقى أحكام الشريعة بالقبول فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وفقنا الله أجمعين لكل خير وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه قريب إنه سميع قريب مجيب. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin ila wa ma'ahadhu mahram." Tidak boleh seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali wanita tersebut ada mahramnya. "Wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram." Dan tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dengan mahramnya. Faqala lahu rajulun, maka ada seorang berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajjah." Sungguhnya istriku keluar dalam untuk melaksanakan ibadah haji. "Wa inni tutibtu fi ghazwati kadza wa kadza," dan aku telah ditetapkan untuk ikut perang perang ini dan perang itu, yaitu untuk melaksanakan jihad. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Intaliq fa hujja ma'a imra'atik." Pergi engkau, hendaknya engkau berhaji bersama istrimu. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini sebagaimana hadis yang lalu bahwasanya syariat ya, mengharuskan wanita untuk bersafar dengan mahram dalam rangka untuk menjaga kehormatan sang wanita, dalam rangka untuk menjaga ya, sang wanita agar terhindar dari berbagai macam gangguan. Di awal hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, "La yakhluwana rajul mimra'atin illa wa ma'adhu mahram." Tidak boleh seorang lelaki berdua-duaan berkhulwat bersama seorang wanita kecuali wanita tersebut ada mahramnya. Karena khulwat berdua-duaan antara lelaki dengan wanita akan mendatangkan mafsadah-mafsadah yang sangat besar. Dan mafsadah-mafsadah ini akan menimpa sang lelaki dan juga menimpa sang wanita dengan sama derajatnya, sama-sama berbahaya. Jangan dikatakan hanya berbahaya bagi lelaki, tidak. Atau jangan dikatakan berbahaya bagi wanita. Dua-duanya akan mendapatkan bahaya dengan adanya sikap khalwat ini, berdua-duaan antara lelaki dengan wanita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali dalam keadaan ada mahramnya. Bahkan safar-safar yang di situ safar-safar ibadah seperti safar haji, safar umrah, safar karena umrah atau yang lainnya. Ya, karena ingatlah bahwasanya syariat ya tidaklah datang kecuali dengan mendatangkan kemaslahatan. Tidaklah ditetapkan syariat, Allah menetapkan suatu syariat kecuali syariat tersebut akan mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan umat Islam dari kemudaratan. Lihatlah dalam hadis ini, sahabat telah ingin ikut perang tetapi karena istrinya keluar haji, keluar bersafar untuk haji, maka Rasulullah SAW menyuruh dia untuk tidak perang dan menemani istrinya untuk berhaji, menemani istrinya yang bersafar untuk berhaji. Dan ini menunjukkan perhatian syariat terhadap safar wanita hendaknya dengan mahram. Dan kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kecuali dengan perkara yang mendatangkan kemaslahatan. Dan Allah tidak melarang kecuali perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemudaratan, makanya dilarang. Kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita ingat bahwasanya risalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan tugas nabi adalah menyampaikan, adapun tugas kita adalah menerima apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kitab yang lain. Selanjutnya ana kembalikan kepada akhi Abdul Basit hafizahullahu taala. Nah, syukran jazakumullahu khairan barakallahu fikum kepada Syekh Abdul Razak dan kepada Ustaz Firanda Andirja hafizahumullah taala dari pembahasan yang telah disampaikan dan terjemahannya, yaitu bab dari kitab Riyadhus Shalihin mengenai doa ketika singgah di suatu tempat, dan satu bab yang lainnya yaitu disunnahkan bagi musafir untuk bersegera pulang kepada keluarganya apabila telah menyelesaikan hajatnya. Yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan bisa menghubungi kami di 0218236543. Yang tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Baik, silakan kesempatan pertama di layanan yang telepon di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Sarif Tanjung Priok. Nah, silakan Pak. Pertanyaan. Sekarang waktu pada musim haji ini banyak di Indonesia terutama itu kaum wanita itu pergi haji tanpa mahram. Katanya dengan alasan dengan adanya kepala rombongan. Bagaimana dengan seperti ini? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. رئيس المجموعة في العمل ليس محرما للمرأة، وإنما المحرم جاءت الشريعة بتحديده، والحديث واضح في المنع والتحريم، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. ولهذا ذكر العلماء إن عدم وجود المحرم للمرأة يعد عدم استطاعة على الحج. والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والتي ليس لها محرم لا تكون مستطيعة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adapun pertanyaan Bapak tadi tentang banyaknya wanita-wanita di tanah air kita yang melaksanakan ibadah haji ya tanpa adanya mahram ya, kemudian berdalil bahwasanya karena ada ketua rombongan ya sehingga mereka boleh berhaji tanpa mahram, maka Syekh menjelaskan bahwasanya kepala rombongan itu bukan mahram ya. Kepala rombongan ya sekedar pengatur rombongan dan dia bukan mahram para wanita. Oleh karenanya hadis dalam yang telah kita sebutkan tadi sangat jelas bahwasanya tidak boleh seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar kecuali dengan mahram ya. Yang jelas mahram siapa? Adapun kepala rombongan bukan mahram. Oleh karenanya para ulama telah menjelaskan seorang wanita yang ingin berhaji tapi dia tidak punya mahram maka tidak wajib bagi dia haji. Ini menunjukkan dia tidak punya kemampuan, dan Allah telah berfirman walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, yang tidak punya mahram, maka tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah haji. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.